Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 82 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila kita runtut dari sunnatullah tentang orang-orang yang sukses, maka ketetapan Allah yang keenam mengatakan kepada kita, kiat sukses itu belajar dari Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an. Orang yang sukses itu belajar. Belajar dari kehidupan ini, belajar dari orang-orang yang sukses, belajar dari buku, belajar secara teori. Karena apa? Karena kesuksesan itu perlu diraih dengan cara belajar. Kenapa Al-Quran diantara panduan kesuksesan dalam hidup ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran itu menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Zalikal kitabu la raiba fih, petunjuk bagi jalan yang lurus. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada keraguan di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Sementara yang melenceng dari Al-Quran berada dalam kezaliman, dan orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang rugi. Bertambah kezalimannya, bertambah pula kerugiannya. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Pendengar yang dimuliakan Allah, kiat sukses keenam ini belajar dari Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu syifa'un wa rahmah, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin, yakin bahwa kesuksesan itu akan menerpa dirinya bila dia belajar, yakin bahwa kesuksesan itu akan menerpa dirinya bila dia berdoa tentang kesuksesan untuk tetap berteman dengan orang-orang yang sukses, yakin bila dia sholat tahajud dia akan sukses, yakin bahwa sholatnya menggiringnya kepada kesuksesan, dan yakin bahwa bacaan Al-Quran membuat rambu-rambu kesuksesan itu bertambah jelas di hadapan matanya. Di studio telah hadir Ustadz kita, Syekh kita, Ustadz Fajrul Haq MA. Kita minta kontribusinya tentang pemahaman dari ma huwa shifa'un wa rahmah. Kenapa Al-Quran identik dengan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin? Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Terutama marilah kita renungkan sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi tentang arti syifa wa rahmah. Ketika Al-Quran itu turun, kita mengakui pada saat masa Rasulullah itu penuh dengan kehidupan yang serba jahiliyah, saling membunuh, saling menguasai, saling adu baku, hantam dan lain sebagainya, seakan-akan hukum rimba berlaku pada saat itu. Tapi ketika setelah Al-Quran diturunkan dan bagaimana Rasulullah menerapkan dan merenungkan dan mengajarkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan pada kehidupan kita pada saat sekarang ini adalah berupa keindahan disebabkan karena turunnya Al-Quran. Bahkan pada masa sahabat-sahabat itu dapat menikmati dari Al-Quran tersebut, yang membuat mereka itu dapat menyebarkan Islam sampai ke seluruh antero dunia ini, dan banyak banyak keberhasilan demi keberhasilan yang sudah dirasakan oleh para sahabat. Ketika Umar bin Khattab memimpin begitu indahnya, ini adalah menunjukkan ketika Al-Quran itu dilaksanakan tidak saja sekedar syifa, tidak sekadar saja untuk menyembuhkan penyakit, bahkan ia rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat aneh sekali kita mendapatkan pada saat sekarang ini orang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Bagaimana dia akan dapat menterapi kehidupannya itu, kehidupan yang sangat jauh dari Al-Quran, sehingga mereka itu banyak yang stres, sehingga mereka itu banyak yang frustasi. Kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah, kita lihat perjuangan para sahabat, karena mereka itu sangat menjunjung tinggi Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, dan tidak ada yang lain selain Al-Quran dan selain hadis Rasulullah SAW. Maka itu adalah kesuksesan yang paling indah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, bahwa kesuksesan yang keberapa ini Ustaz? Keenam. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu, kenapa dibahasakan dengan wanunazzilu minal Quran? Karena diikut sertakan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala memakainya dengan kata kami. Kami itu tidak saja malaikat. Begitu juga masuk di dalamnya ada Rasulullah, masuk di dalamnya orang-orang para sahabat yang menyampaikan, termasuk para dai-dai juga. Ketika itu mereka menyampaikan itu adalah sebuah terapi yang sangat indah. Tiada kehidupan ini kalau kita tidak terapi dengan Al-Quran. Lihatlah, ketika kemaksiatan itu merajalela, ketika perbuatan korupsi itu merajalela, ketika curi-mencuri itu merajalela, kalau tidak terapi dengan Al-Quran, maka tidak akan mendapatkan kesuksesan. Mungkin pada saat itu aja sementara, tapi dia tidak menjadi menjamin untuk kedepannya. Karena Al-Quran adalah untuk menjamin tidak saja di dunia, tapi dalam waktu yang sangat panjang, bahkan menuju akhirat nanti kita akan mendapatkan kesuksesan tersebut. Maka ditutup ayat ini dengan wala yaziduz zalimina illa khasara. Orang yang tidak merasakan nikmatnya Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai terapi bagi mereka, sebagai obat penawar dalam hidup mereka, warahmatan, maka akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dia akan terus akan merasakan rugi. Konsep apapun dipakainya, itu tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil, bahkan sangat menyewakan mereka. Kenapa? Kan Allah sudah membisikkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, wala yadizzalimina illa khasara. Khasara itu artinya rugi. Nah, disampaikan dengan kata apa? Tidak dengan ma'rifah, dengan nakirah, maka dia akan mendapatkan kerugian itu yang tak pernah dibayangkannya. Maka bisa jadi manusia itu terus-menerus merugi. Aku ini kok merasakan merugi. Aku ini kok seperti ini, terus merugi terus. Aku begini. Ingat, kembalilah kepada Al-Quran. Begitulah Allah ingin membisikkan kita. Kembali kepada Al-Quran. Maka dengan kembalinya Al-Quran itu, kita akan bisa dapat terapi yang sangat indah. Kita akan mengingatkan kesalahan-kesalahan yang fatal yang sudah kita lakukan. Karena Al-Quran ini sudah terbukti pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat, bahkan Umar bin Abdul Aziz tidak ada dapatkan seorang kemiskinan ketika itu diterapkan terapinya dengan Al-Quran, mendatangkan syifa tidak saja untuk menyembuhkan tubuh kita yang lagi sakit, tapi untuk menormalisir kehidupan duniawi kita dengan akhirat kita sehingga menjadi seimbang dan tidak ada yang terzalimi satu sama lainnya. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq atas pemahaman tentang sifat dan rahmatnya serta terapi Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah, akhirnya kita pun harus menutup pertemuan kita di hari yang berbahagia ini. Dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan yang keenam itu belajar dari Al-Quran. Belajar dari Al-Quran itu akan membentuk pola pikir, pola pikir kesuksesan orang yang memahami Al-Quran. Kenapa ada kiat sukses sampai dua kali tentang Al-Quran? Kiat sukses kedua, baca Al-Quran di sholat tahajud di malam hari. Kiat sukses keenam, diulangi lagi Al-Quran. Cuman ada bedanya, pada kiat sukses kedua, membaca Al-Quran itu menerapi. Tapi kiat sukses keenam, belajar dari Al-Quran, itu membentuk pola pikir. Karena apa? Karena kesuksesan itu terletak pada pola pikir. Terkadang banyak manusia yang silau dengan kesuksesan materi yang dicari dengan cara yang halal ataupun yang haram. Maka Al-Quran mengatakan kesuksesan itu bukan dengan cara yang haram. Kesuksesan itu dengan bukan dengan cara menzalimi orang lain. Ketika Anda menzalimi orang lain, Anda sebenarnya gagal total. Anda bukanlah sukses, tetapi bertambah zalim, bertambah rugi. Maka jangan pola pikir yang dibentuk dari Al-Quran berdasarkan belajar dari Al-Quran menyebabkan kita sukses. Karena apa? Karena kita tahu koruptor dan pencuri, curang, zalim, menipu itu rugi. Itu bukanlah sukses. Kesuksesan itu ketika kita berbuat baik, membangun peradaban, membantu sesama, tiada dendam, iri, dan dengki. Apapun ceritanya, manusia boleh menyakiti kita, tapi kita tidak boleh menyakiti orang lain. Itulah sukses. Itulah pola pikir yang dibentuk dari Al-Quran. Itulah sifat penawar dari segala penyakit-penyakit hati, untuk diberikan rahmat, imunitas, supaya penyakit hati tadi tidak kembali lagi ke dalam tubuh kita. Karena kita telah mendapatkan imun, rahmat, kasih sayang dari Allah. Cukuplah berbuat baik, karena kita mendapatkan rahmat, cinta, kasih, dan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.